السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan puasa. Di sini Ibnu Naqib berkata, "Au khafat murdi'un aw hamilun ala anfusihima aw waladayhima aftarata wa qadata." Penulis yaitu sahibul matan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, atau wanita yang sedang menyusui atau dalam kondisi menyusui, atau wanita yang berada dalam kondisi kehamilan, mereka takut atas kondisi mereka, khawatir atas kondisi mereka, yaitu kalau mereka berpuasa. Ya, mereka merasa khawatir atas kondisi mereka. Atau mereka khawatir atas kondisi anak mereka. Dalam dua kondisi ini, kondisi yang pertama, khawatir atas dirinya, orang hamil dan orang menyusui khawatir atas kondisi fisik diri mereka. Atau kondisi yang kedua, mereka khawatir atas kondisi anak. Kalau orang hamil berarti janin yang ada di anak yang ada di dalam perutnya. Adapun wanita yang menyusui berarti anak yang sedang dia susui. Apabila keduanya merasa khawatir baik atas diri mereka sendiri atau khawatir atas kondisi anak mereka, kata Al-Imam Ibnu Naqib, aftarata, keduanya boleh berbuka puasa, wa qadata, dan keduanya wajib mengqada. Jadi wanita hamil dan wanita menyusui itu wajibnya adalah mengqada. Dan ini adalah mazhabnya Al-A'immatul Arba'ah, yaitu imam yang empat. Mereka berpendapat, wanita hamil dan menyusui, apabila mereka khawatir atas dirinya saja, atau khawatir atas anaknya saja, kewajiban mereka, yaitu hamil dan menyusui, adalah mengqadha. Lalu bagaimana jumhurul ulama memahami hadis dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, jumhur memahami hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui membayar fidyah sebagai idofah atau tambahan. Dan itu pun tidak dalam semua kondisi. Jadi Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya fiha al-it'am, bagi wanita hamil dan menyusui itu adalah cukup memberikan makan, dipahami memberikan makan atau al-it'am dalam bahasa Arab sebagai idhafatan ilal qadha, sebagai tambahan atas kewajiban asalnya yaitu qadha. Oleh karenanya di sini dikatakan walakin tafdiyani indal khawfi alal waladi likulli yaumin muddan. Ya, tetapi kalau mereka takut atas diri mereka sendiri dan takut juga atas kondisi anaknya, maka saat itulah mereka memiliki dua kewajiban, yaitu mengqadha dan sekaligus mereka membayar fidyah. Qadha atas diri mereka, adapun fidyah atas tadi kondisi di mana mereka berbuka puasa karena khawatir dengan kondisi anak mereka. Dalilnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafiri was-sawmi wash-shatri as-salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan untuk orang-orang yang safar, dan yaitu mereka tidak wajib berpuasa, dan diberikan keringanan setengah salat, artinya qasar. Orang yang musafir boleh mengqasar. Wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Dan atas wanita yang hamil dan menyusui diberikan keringanan untuk berbuka. Tentunya dalam kondisi mereka khawatir atas diri mereka atau khawatir atas kondisi anak mereka. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil selain daripada mengqadha, ada kondisi di mana wajib juga membayar fidyah, adalah riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, dan atas orang-orang yang merasa berat, artinya berat secara fisik, dia tidak mampu melaksanakan puasa, maka wajib atasnya fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah, yaitu berupa memberikan makan orang miskin. Dikatakan di sini, Qal Ibnu Abbas berkata, Asbatat lil hubla wal murdi. Ayat ini hukumnya berlaku atas wanita hamil dan wanita yang menyusui. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wal hubla wal murdi idza khafata ya'ni ala auladihima aftarata wa at'amata. Apabila wanita hamil, wanita menyusui, mereka khawatir dengan kondisi anak-anak mereka, aftarata, keduanya boleh berbuka puasa, wa at'amata, dan keduanya pun harus memberikan makanan, yaitu fidyah. Dan fidyah ini idhafatan ilal qadha menurut jumhur ulama, sebagai tambahan selain daripada kewajiban mengqadha. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wala yajibu sawmu ramadana illa biru'yatil hilal, dan tidak wajib puasa Ramadan itu kecuali dengan ru'yatul hilal. Artinya metode penetapan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Fa in gumma, apabila hilal itu tidak terlihat, wajib istikmalu Sya'ban 30. Maka wajib menyempurnakan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi tanggal 29 Sya'ban kita melakukan ru'yatul hilal. Ternyata tidak terlihat dikarenakan mendung, atau dikarenakan hujan, atau dikarenakan kabut dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi tersebut, wajib hukumnya menyempurnakan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya baru puasa lusanya. Baru puasa lusa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal, berbuka pula dengan melihat hilal. Berbuka di sini artinya beridil fitr. Fa in gubiya alaikum, ya, apabila terhalang pandangan kalian oleh sesuatu, fa'akmilu iddatash sya'bana 30, maka sempurnakanlah jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Summa yasumun, kalau sudah disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban itu, kemudian mereka berpuasa. Fa in ru'ya naharan fa huwa li lailatil mustaqbalah, apabila hilal itu terlihat di siang hari. Misalnya sudah kita sempurnakan 30 hari. Di hari yang kita sangka tanggal 30 Sya'ban itu terlihat hilal siang-siang. Bagaimana? Apakah artinya tanggal 30 itu sebenarnya tanggal 1 atau bagaimana? Coba kita lihat. Fahuwa lillailatil mustaqbalah. Maka dia dihitung untuk malam selanjutnya. Dalilnya para pemirsa Niaga TV, di sini dikatakan, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu taala anhu qaal, innal ahillata ba'daha a'zamu min ba'din, fa idza ra'aytumul hilala min awwalin nahar fala tuftiru. Kalau kalian melihat hilal di awal siang, maka janganlah berbuka, hatta yashhadu syahidani annahuma ra'ayahu bil ams, sampai ada dua orang yang bersaksi bahwa mereka melihatnya kemarin, ya, bahwa mereka melihatnya apa, kemarin. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau tanggal 30 Sya'ban siang harinya terlihat hilal, maka itu untuk esok harinya. Ya, itu untuk esok harinya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Naqib, oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wala yataghayyaru hukmun nahari alladhi ru'ya fih, tidak berubah hukum siang hari yang kelihatan hilal di situ. Fala yu'tabar min Ramadan, tidak dihitung dari bulan Ramadan, in kana salasin min Sya'ban. Ya. Apabila itu tanggal 30 Sya'ban. Baik. Lalu dikatakan di sini, wa in ru'ya fi baladin duna balad, apabila hilal itu terlihat di satu negeri tapi tidak terlihat di negeri yang lain, fa in taqaraba ammal hukmu wa illa fala, apabila negeri itu berdekat-dekatan maka hukumnya bersifat umum kalau saling berdekatan. Tapi kalau tidak saling berdekatan, maka tidak berlaku. Ru'yatul hilal di negeri, satu negeri, itu tidak berlaku untuk negeri yang lain apabila saling berjauhan. Adapun yang menjadi dalil atau dasar dari pendapat ini adalah yang dikenal dengan hadis Quraib. Ini hadis terkenal ya, selalu menjadi bahan kajian di bulan menjelang bulan Ramadan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna ummal fadli bintal harithi radhiyallahu ta'ala anha ba'athathu ila Muawiyah. Kata Quraib, aku diutus oleh Ummul Fadl bintal Harith untuk menemui Muawiyah. Muawiyah tentunya di negeri Syam, di Damaskus. Qal, faqadimtu Syam faqadaitu hajataha. Maka aku pun datang ke negeri Syam, lalu aku laksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadaku. Wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam. Terlihat hilal Ramadan sedangkan aku di negeri Syam. Faraaitul hilala lailatal jumu'ah. Aku pun ikut melihat hilal di negeri Syam yang terlihat di malam Jumat. Kata siapa? Kata Quraib. Bahwa Quraib ikut melihat hilal di kota Damaskus pada malam Jumat. Summa qadimtul madinata fi akhiris syahr. Di akhir bulan Ramadan, Quraib sudah kembali ke kota Madinah. Fasa'alani Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka bertanya kepadaku Abdullah bin Abbas, apa pertanyaannya? Hal mata ra'aitumul hilal, kata Abdullah bin Abbas. Kapan kalian melihat hilal? Fakultu, aku katakan, ra'ainahu lailatal jumu'ah. Kami melihatnya malam Jumat. Faqal, Quraib balik bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Mohon maaf, Abdullah bin Abbas berkata, anta ra'aitahu? Apakah kamu ikut melihatnya juga, wahai Quraib? Quraib berkata, na'am. Wara'ahun nas, dan banyak lagi orang lain yang melihat. Wasomu wasoma Muawiyah. Mereka berpuasa dan Muawiyah sebagai pemimpin di negeri Syam berpuasa juga. Faqal, Ibnu Abbas berkata, walakinna ra'aynahu laylatas sabt. Kalau kami di kota Madinah melihatnya malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nuqamila 30. Kami masih berpuasa sehingga kami menyempurnakannya jadi 30 hari. Atau kami melihatnya. Kalau melihat ya enggak nyampe 30 hari. Fakultu, kata Quraib. Maka aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Awala taktafi biru'yati Muawiyah wasiyamihi. Apakah tidak cukup, wahai Ibnu Abbas, kita pakai saja itu ru'yahnya Muawiyah? Dan kita pakai itu waktu puasanya Muawiyah. Apa jawaban sahabat Nabi Abdullah bin Abbas? La hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ya memang begitu dahulu kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini penting sekali ya. Selalu menjadi perdebatan setiap tahun bahwa kalau di satu tempat terlihat hilal ataukah apakah di tempat yang lain menjadi wajib atas mereka berpuasa ataukah tidak? Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i dirinci menjadi dua kondisi. Intaqaraba ammal hukum. Kalau negeri itu saling berdekat-dekatan maka hukumnya mencakup mereka. Wa illa fala. Kalau negerinya saling berjauhan maka kalaupun di satu tempat terlihat ru'yatul hilal, hukumnya tidak bersifat umum untuk negeri yang lain. Itu yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan hadis Quraib ya, yang tadi kita bacakan. Lalu dikatakan di sini, wal bu'du, adapun standar jauh adalah bikhtilafil matali', dengan perbedaan matla' atau tempat terbit atau munculnya. Kal Hijaz, contohnya negeri Hijaz dan negeri Irak dan negeri Mesir, ini saling berjauhan. Ada juga yang berpendapat ukuran jauh atau tidaknya adalah bimasafatil qasar. Dengan ukuran masafatul qasar, yaitu sudah jarak safar belum. Ya, di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa rajjaha An-Nawawi rahimahullahu taala al-awwal. Dan Imam Nawawi cenderung memilih pendapat yang pertama, yaitu yang menjadi ukuran adalah tempat terbit atau tempat keluarnya matahari. Kalau bersamaan maka satu daerah yang dekat, tapi kalau berlainan berbedaan maka bukan satu daerah yang dianggap berdekatan. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yuqbalu fi ramadhan bin nisbati ila shaumi 'adlun wahidun dzakarun hurrun mukallafun. Diterima di dalam penetapan tanggal 1 Ramadan, artinya mau puasa nih ya, diterima kesaksian satu orang yang adil, laki-laki, merdeka, dan dia mukallaf. Artinya dia sudah dewasa, sudah jadi mukallaf. Nah, kalau ada satu orang saja yang mengaku melihat hilal, sedangkan dia adalah orang yang adil, dia adalah seorang laki-laki, dan dia adalah orang yang merdeka, maka dengan dasar berita itu kita bisa menetapkan tanggal 1 Ramadan. Dalilnya adalah para pemirsa Niaga TV, Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa, Ibnu Majah, dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inni ra'aitul hilala." Aku telah melihat hilal. Faqal, maka Nabi bertanya balik, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu mempersaksikan la ilaha illallah? Dia menjawab, "Na'am." "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi Muhammad utusan Allah? Dia pun menjawab, "Na'am." Maka Rasul berkata, ya Bilalu azzin fin nasi fal yasumu godan. Umumkan kepada manusia agar mereka berpuasa besok. Itu cuma satu orang. Satu orang boleh diterima. Tapi nanti akan kita bahas kalau di akhir Ramadan harus dua orang. Karena lebih beresiko. Kalau di awal Ramadan, kalaupun ternyata orang mengaku melihat, tapi ternyata sebenarnya tidak ada itu hilal. Oh, tidak ada yang salah kita berpuasa. Tapi kalau di akhir bahaya. Kalau ada orang mengaku melihat hilal, lalu kita berbuka atas dasar ru'yatul hilal itu, padahal ternyata itu masih tanggal 30 Ramadan misalnya. Maka kita berbuka, ada kerusakan di situ. Oleh karenanya di awal Ramadan, boleh dengan satu orang yang adil, laki-laki, merdeka, dan dia mukallaf. Adapun untuk menentukan akhir Ramadan, itu minimal harus dua orang. Ya, dikatakan di sini, wala yuqbalu fi sa'iris syuhuri illa adalan. Adapun selain bulan Ramadan, misalnya Syawal atau Zulqa'dah Zulhijjah, itu tidak diterima kecuali minimal dua orang saksi. Yaitu minimal dua orang saksi. Sedikit lagi para pemirsa Niaga TV, walau arafa rajulun bil hisab, seandainya ada seorang laki-laki yang paham ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan posisi bintang atau bulan, dan dia juga paham ilmu nujum, ilmu perbintangan, bahwa besok adalah Ramadan, dia yakin besok adalah Ramadan berdasarkan ilmu hisab atau ilmu nujum, lam yajib as-saum, maka belum wajib puasa. Ya, kenapa belum wajib puasa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna syari'ah rabata shauma birru'yah au tamamil iddah. Karena syariat telah mengkaitkan puasa itu dengan dua hal. Satu dengan ru'yah, dua dengan menyempurnakan jumlah. Sebagaimana sudah kita pelajari. Dan tidak pernah syariat mengkaitkan awal Ramadan dengan hisab atau dengan ilmu nujum. Ya, oleh karenanya, di sini dikatakan, walau arafa rajulun bil hisabi wan nujum, jika ada seseorang yang paham tentang ilmu hisab dan ilmu nujum, bahwa besok adalah puasa, lam yajibis saum, belum wajib berpuasa, lakin yajuzu lil hasib wal munajjim faqat. Tapi kalaupun ingin berpuasa, itu hanya boleh untuk ahli hisab dan ahli nujum tersebut. Ya. Allah alam bisawab, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, para pemirsa Niaga TV, kita kembali lagi setelah selingan berikut ini. telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kg per jam secara kontinu dengan kapasitas tabung hingga 2 kg per proses, dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air yang akan memilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi, dengan desain compact yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kg per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa negatif untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, sehat. Dengan ya, doa Ustaz, alhamdulillah. Dengan doa Ustaz, orang-orang yang mencintai Allah, dan mulai membaik Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Mohon doanya terus Ustaz untuk Allah. Syafakillah insya Allah, syifaan ajilan, syifaan la yugadiru saqama insya Allah. Amin. Ini Ustaz, anak ingin menanyakan tentang puasa. Ya, anak pernah mendengar riwayat seperti ini Ustaz. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah menanyakan tentang puasa sunnah ya Ustaz ya. Baik Ibu. Terus Rasulullah mengatakan puasalah 3 hari dalam sebulan. Terus beliau mengatakan masih sanggup. Puasalah Senin Kamis, beliau juga mengatakan masih sanggup. Dan puasa 2 hari, 1 hari masih sanggup. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan puasa sehari berbuka gitu ya Ustaz ya. Betul Ibu, betul. Dan ketika orang itu mulai usia tua, tidak sanggup lagi. Terus sepertinya hadis itu mengatakan orang itu seperti menyesal ya Ustaz ya. Udah mengambil yang berat gitu kan Ustaz. Betul. Tapi beliau menyesal. Betul. Seandainya beliau mengikuti Rasulullah mungkin mengambil yang ringan. Beliau agak istiqomah. Betul. Itu maksudnya seperti apa ya Ustaz? Baik, sekarang anak merasakan Ustaz. Dan beberapa tahun ini mungkin kondisi anak masih kuat. Baik. Dan umur anak udah lebih 60 tahun nih Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi apa anak nggak istiqomah ya Ustaz? Kalau nanti bisa melanjutkan puasa Daud atau anak gantikan dengan Senin Kamis itu bagaimana ya Ustaz ya? Baik Ibu. Mohon Ustaz penjelasanmu. Syukron. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu di Aceh ya, syafakillah, syifaan ajilan, syifaan la yugadiru saqama, ya la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan secepatnya Allah berikan Ibu kesehatan seperti semula, dan jangan bersedih insyaallah. Sakit ini menjadi pembersih dari dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Adapun hadis yang Ibu ceritakan tadi, betul itu hadis, kalau saya tidak salah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang hendaknya beliau lakukan. Maka Nabi memberikan petunjuk agar berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Maka Nabi berkata, maka Abdullah bin Amr bin As berkata, aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, ya sudah puasa saja Senin Kemis, yaitu puasa hari Senin dan hari Kemis. Lalu sahabat ini kembali berkata, aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, berpuasalah 2 hari sekali. Lalu dia berkata, aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, ya puasa Daud, tidak ada setinggi puasa Daud. Di masa tuanya Abdullah bin Amr bin As berkata, duhai seandainya dahulu aku mengikuti nasihat Rasulullah SAW agar aku mengambil yang lebih ringan, yang lebih mudah, sehingga aku bisa jaga sampai masa tuaku ini. Tentunya dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran para pemirsa Niaga TV, bahwa hendaknya dalam memilih satu amal yang akan kita kerjakan adalah kita pilih amalan yang kita perkirakan akan sanggup kita lakukan sampai kita nanti tua. Kiranya itu saya rasa pelajaran penting. Karena dalam hadis dikatakan bahwa ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Adapun kalau amalan itu banyak tetapi tidak langgeng, tidak terus-menerus sampai kita nanti tua, ini tentunya lebih baik dipilih yang bisa dilakukan sampai tua. Misalnya kita katakan puasa Daud, mungkin di usia tertentu seseorang bisa melakukan puasa Daud. Tetapi ketika dia sampai di titik tertentu, sampai di umur tertentu, di mana secara alamiah kondisi fisiknya akan menurun, ya barangkali dia akan kesulitan melaksanakannya. Padahal amal yang paling Allah cintai yang terus-menerus. Lain cerita, kalau yang dilakukan adalah puasa Senin-Kemis misalnya ya. Walaupun mungkin usia dia sudah 70, ya, atau lebih dari itu, banyak yang masih bisa melakukan. Saya kenal beberapa orang ya yang biasa berinteraksi usianya sudah lebih dari 70 itu masih berpuasa Senin Kemis karena mungkin fisiknya masih sanggup. Berbeda dengan puasa Daud ya. Saya tidak yakin di usia seperti itu misalnya masih sanggup puasa Daud. Nah, ini pertimbangan yang mungkin harus kita perhatikan. Kalau saya memulai satu kebiasaan baru, boleh ataukah tidak? Ya sangat boleh, silahkan. Ya kalau kita ingin memulai satu kebiasaan yang baru, silahkan, tidak masalah. Ya mudah-mudahan setelah kita memulai kebiasaan yang baru tersebut, kita bisa istiqomah melaksanakannya, ya sampai Allah katakan cukup. Ya, sampai Allah yang mengatakan cukup, artinya sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, tentang amalan yang kita kerjakan mudah-mudahan bisa istiqomah Ustaz. Iya Pak. Yaitu sholat duha Ustaz. Baik. Sholat duha itu maksimal mungkin itu berapa rakaat Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau kita lihat pendapat para ulama dan pernah kita bahas sebelumnya di rubrik yang sama, tetapi di pembahasan salat-salat sunnah, bahwa yang dipilih oleh para ulama bahwa salat duha itu maksimal adalah 8 rakaat. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Maliki, begitupun Imam Syafi'i, Hambali dan lain sebagainya. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memasuki rumahnya ketika Fathu Mekah dan beliau melaksanakan salat duha sebanyak 8 rakaat ya. Ini adalah hadis riwayatnya 8 rakaat ya. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Kalau Bapak biasa melakukan 2 ya alhamdulillah, tapi kalau Bapak ingin menambahkannya menjadi 4 atau menjadi 6 silakan ya, sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepada Bapak ya, kepada Abu Yusuf. Kalau tentunya ya semakin banyak ya semakin utama, semakin besar pahalanya ya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat itu bahwa sholat duha boleh sampai 12 rakaat. Ya ini mazhab Imam Hanafi. Ya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu sampai apa 12 rakaat. Mereka berdalil dengan hadis man shallat duha sintai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah. Barang siapa yang salat sebanyak 12 rakaat ya maka salat duha sebanyak 12 rakaat maka Allah akan bangunkan rumah yang terbuat dari emas kelak pada hari kiamat. Tetapi masalahnya hadis ini dianggap apa namanya lemah oleh para ahli hadis. Allah alam bissawab. Suara volume televisinya dikecilkan dulu, Bapak. Dikecilkan dulu. Halo, assalamualaikum. Salam, tapi dikecilkan dulu volume televisinya. Ya sudah. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, ya? Saya mau bertanya. Baik. Ya. Ustaz, ketika saya sholat fardu, boleh nggak saya bertawasul kepada Rasulullah serta para sahabat-sahabatnya, tabi'in, alim ulama? Itu saja. Ya Ustaz, yang kata yang saya pernah bertanya bahwasanya bertawasul itu belum ada tuntunannya dari Rasulullah. Itu saja Ustaz. Baik. Baik. Boleh ditutup? Langsung ya. Ditutup saja teleponnya. Baik. Tawassul tentunya ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Disyariatkan dalam arti Al-Quran mengajarkan dan Nabi Muhammad pun mengajarkan. Yang disyariatkan berdasarkan ayat Al-Quran adalah bertawassul dengan nama-nama Allah. Dan ini yang paling bagus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayatnya, Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Ya, sesungguhnya Allah adalah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang indah, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Oleh karenanya dianjurkan kita sebelum berdoa menyebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita membutuhkan ampunan, kita katakan ya ghafur ighfirli. Kalau kita membutuhkan kesembuhan, ya syafi ishfini. Kalau kita membutuhkan rizki, ya razzaq urzuqni. Dan seterusnya. Itu namanya bertawassul dengan asma'ul husna. Nah, begitupun diperbolehkan tawassul dengan yang namanya amal. Amal. Dengan amal ibadah. Sebagaimana kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian tiga orang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amalan yang pernah mereka lakukan. Ada yang berdoa dengan menyebut kebaktinya kepada orang tua. Ada yang menyebutkan kisah bagaimana dia selamat dari perzinahan. Ada yang menceritakan tentang bagaimana dia memberikan amanah kepada karyawannya yang pergi sebelum mendapatkan gaji. Ini tawassul dengan amal. Ya, begitupun boleh tawassul dengan apa? Dengan amal dalam arti dengan keimanan. Ya Allah, dengan keimananku kepada Rasulullah, keimananku kepada hari kiamat, berikanlah aku kesehatan misalnya. Sebagaimana Allah katakan, Rabbana innana amanna, faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami sudah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Adapun bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, baik itu dengan Nabi Muhammad SAW, ataupun dengan para nabi selain beliau atau para sahabat, itu kita tidak mendapatkan dalil yang kuat dari Al-Quran, begitupun dari As-Sunnah, ataupun dari perbuatan para sahabat. Ya, kita secara dalil tidak mendapatkan hal itu dilakukan oleh misalnya Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat yang mulia Umar Ibn Al-Khattab atau yang lainnya. Oleh karenanya yang sering kita sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, bahwa di zaman Umar Ibn Al-Khattab terjadi kekeringan di kota Madinah. Umar tidak bertawassul dengan Nabi, tetapi Umar mendatangi paman Nabi yaitu Al-Abbas. Lalu mereka berdoa sambil berkata, Ya Rab, Ya Allah, dahulu ketika Nabimu masih hidup, kami bertawassul dengan doa Nabimu. Sekarang Nabimu sudah meninggal, maka kami mendatangi paman dari Nabimu, maka turunkanlah kami hujan. Nah, itu tidak ada masalah, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal, itu tidak dilakukan. Kita tidak mendengar hal itu dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya Ustaz. Ketika kita mau masuk kamar mandi untuk mandi kan. Kemudian setelah mandi kita langsung ingin mengambil air wudu. Nah, bagaimana kita ketika mau mengambil air wudu itu membaca bismillah di dalam kamar mandi nih kata Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisraf ya. Ya, solusinya kita membaca bismillahnya di luar. Ketika kita akan masuk, kita baca bismillah, baru kita berwudu. Ya, walaupun ada pendapat dari sebagian ulama bahwa kamar mandi kita sekarang tidak seperti dulu ya, atau toilet kita sekarang itu tidak seperti dulu. Kalau zaman dulu ya, ketika seseorang buang hajat, ya kotoran itu nggak kemana-mana, ada di situ. Ya, tetapi kalau sekarang seseorang buang hajat, ketika selesai buang hajat, ada teknologi ya, tempat buang hajat, di mana si kotoran itu akan dibuang pergi jauh ya, ke tempat yang lain. Artinya bersih sebenarnya tempat itu. Ya, itu sebagian ulama berpendapat tidak masalah bahkan ya. Walaupun pendapat yang lebih hati-hati tentunya ya, sebelum kita masuk kamar mandi, disitulah kita membaca bismillah. Dan seandainya pun kita tidak membaca bismillah, kata para ulama, membaca bismillah sebelum berwudu adalah sunnah. Ya, dia bukan rukun. Adapun rukunnya itu sendiri ya niat kan, membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, dan tartib. Adapun baca basmalah, dia bukan rukun. Allah alam bissawab. Kita berpindah ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pakai semprotan air seperti semprotan cuci tangan, apakah boleh untuk wudu? Enggak ada masalah, silakan. Ya, enggak ada masalah. Apakah saya bisa memberikan zakat harta kepada adik kandung yang membutuhkan? Terima kasih. Allah alam bisawab ya, kata para ulama bahwa zakat itu tidak bisa diberikan kepada usul itu ya ayah kita, kakek kita, ataupun furu itu ya anak-anak kita, ataupun tidak boleh diberikan kepada semua orang yang wajib untuk kita berikan nafkah ya, orang-orang yang wajib kita berikan nafkah ya, misalnya kalau kita menafkahi adik kita atau ibu kita dan lain sebagainya, ya kita tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Ya, lain cerita kata para ulama, sebagaimana pernah kita bahas di bab zakat, kalau kondisi si ayah kaya, si anaknya terlilit hutang, dia terjebak dalam hutang misalnya kan, lalu setelah itu bolehkah si ayah membayarkan hutang si anaknya, dalam arti masuk ke dalam satu dari delapan yang berhak dapat zakat, namanya gharimin. Kata para ulama boleh, karena ayah tidak punya kewajiban membayar zakat sebagaimana ayah punya kewajiban nafkah. Kalau kita berikan dia sebagai miskin gak bisa, karena memang ayah ada kewajiban memberikan nafkah. Tapi membayarkan hutang itu bukan kewajiban apa namanya ayah, maka tidak masalah meniatkannya untuk membayar zakat ya. Oleh karenanya dilihat nanti apakah adik itu apakah adik perempuan ataukah adik laki-laki. Kalau adik laki-laki apa artinya dia tidak wajib kita berikan nafkah misalnya kan? Ya, mungkin bisa saja menurut sebagian ulama ya, bisa saja kita berikan kalau memang dia memenuhi kriteria fakir dan miskin, selama dia bukan usul, itu ayah dan ibu, bukan juga furu, bukan anak kita. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bersedekah kepada kerabat itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silah, yaitu menyambung silaturahmi. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya sholat gaib? Diperbolehkan sholat gaib. Bagaimana bentuk mayat yang disolat gaibkan? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, segala bentuk mayat ya, artinya segala kondisi dia wafat ya, kita boleh menyolatkan. Sebagian ulama mengatakan boleh disolatkan apabila belum disolatkan. Ya, tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i cenderung mengatakan itu diperbolehkan berdasarkan perbuatan Nabi terhadap Najasyi. Ya, itu tidak, di situ tidak disebutkan bahwa itu khusus, tidak juga disebutkan bahwa itu adalah kekhususan untuk Nabi, tidak ada juga dalil yang menunjukkan bahwa itu kekhususan untuk Najasyi dan lain sebagainya. Maka ya boleh dilakukan, silakan. Allah alam bissawab. Bagaimana hukum wudu ketika di rambut masih ada minyak rambut dan masih ada wangi? Yang kedua, ketika di tengah sholat kejatuhan kotoran cicak. Ketika ada minyak rambut ya, Allah alam bisawab, makanya kita mengusap rambut itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, mohon maaf, seperti ini kan, ditarik dari depan ke belakang sampai ke tengkuk, ya dikembalikan lagi ke depan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu terlepas ada minyak rambut sekalipun, itu akan memastikan meratanya air ke semua bagian yang harus dibasuh. Ya, Allah alam bisawab. Ketika kita sholat terkena kejatuhan cicak, kotoran cicak tentunya najis. Kalau memang kena pakaian kita, apalagi berbekas, berbau, ya kita batal sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu sucinya pakaian. Maka kita ganti pakaian atau kita cuci, baru kita sholat lagi. Allah alam bisawab. Apa maksud lapas dari hadis ini? Tidak terbaca. Naam. Tidak terbaca oleh saya. Bisa diperbesar lagi? Baik, coba kita lihat. Naam. Taribat yaminuka fabima yushbiruha waladuha. Coba kita lihat artinya ke bawah. Wahai, apakah wanita bisa mimpi basah? Nabi menjawab, ya bisa. Terus, harusnya masih ada lanjutannya ini. Ya celaka engkau. Maksudnya itu ada lanjutan artinya. Taribat yadak. Tapi tidak terbawa. Semoga engkau beruntung. Bagaimana bisa anaknya menyerupainya? Iya, Nabi bilang kalau Nabi enggak mimpi basah, kalau wanita enggak mimpi basah, bagaimana akan ada kemiripan antara seorang anak dengan ibunya? Itu artinya. Ya, kata Nabi, ya, kan sahabat ini nanya, ya Rasulullah, apakah mungkin wanita mimpi basah? Nabi bilang, ya bisa. Kalau enggak mimpi basah, enggak mungkin ada kemiripan antara anak dengan ibu. Ah, itu dia. Apakah sudah benar lapas doa ini? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakka anta waliha wa umma. Betul, sangat betul. Allah alam bisa. Apakah anak perempuan wajib tinggal bersama orang tua yang sudah lanjut usia setelah menikah? Apakah anak perempuan wajib tinggal bersama orang tua yang sudah lanjut usia setelah menikah? Sedangkan dekat rumah orang tua ada saudara kandung. Saya tidak paham. Kenapa wajib? Apakah anak perempuan wajib tinggal bersama orang tua yang sudah lanjut usia setelah menikah? Ya tidak, ya tinggal dengan suaminya. Kenapa dengan orang tuanya? Sedangkan dekat rumah orang tuanya ada saudara kandung. Saya belum paham, harus diperjelas lagi. Barakallahu fiik. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.